Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku Fikih Bermadhab. Dan insyaallah yang akan kita baca masih berkaitan dengan masalah fatwa. Poin yang ke-9 yaitu jangan banyak bertanya di halaman 267. Coba kita baca keterangan yang ada di buku Fikih Bermadhab. Barangkali standar yang terjadi antara kita dengan apa yang ada di zaman sahabat itu berbeda dalam masalah kaidah tentang larangan untuk banyak bertanya. Allah Subhanahu wa taala melarang para sahabat untuk banyak bertanya dalam masalah agama. Sebab tindakan itu justru akan semakin memberatkan syariat bagi mereka, bagi umat. Karena ketika syariat itu turun, maka itu tidak hanya berlaku bagi mereka, tapi juga berlaku bagi generasi setelah mereka. Dan ketika banyak bertanya itu terjadi, bisa jadi, jika ada orang itu banyak bertanya, bisa jadi itu menjadi sebab. Ya. Menjadi sebab Allah turunkan perintah yang baru, atau Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan yang baru. Kita tahu seperti yang terjadi pada Bani Israel. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wasalam memerintahkan kepada mereka agar menyembelih sapi. Kemudian mereka mengatakan, bertanya lagi, sapi yang kayak gimana? Dikasih tambahan batasan. Warnanya yang seperti apa? Ditambahi lagi keterangan warna. Yang seperti apa sih sapi itu? Ada batasannya lagi. Jadi dibuatlah sapi dengan batasan yang sangat ketat gara-gara mereka banyak bertanya. Meskipun mereka berhasil untuk menyembelihnya. Namun Allah katakan, فَذَبَهُوهَا وَمَكَدُ يَفْعَلُونَ. Mereka berhasil menyembelihnya meskipun hampir saja mereka tidak mampu untuk melakukannya. Gagal untuk menyembelihnya. Sehingga di sini kita sebutkan, karena terkadang Allah Ta'ala menurunkan syariat, disebabkan latar belakang adanya pertanyaan dari sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu intu bedalakum, yang kalau itu dinampakkan kepada kalian, tasukkum, itu justru akan memberatkan kalian. Wa intas alu anha hina yunazzalul Qur'anu tubdalakum, dan jika kalian bertanya tentangnya ketika yunazzalul Qur'an, Al-Qur'an masih diturunkan. Nabi SAW masih hidup, sehingga wahyu masih turun. Tubdalakum, maka akan ditampakkan kepada kalian. Sehingga pertanyaan itu menjadi sebab adanya syariat yang baru. Afallahu anha, wallahu ghafurun halim. Banyak yang Allah ampuni, dan Allah Maha Pengampun, lagi maha lembut dengan hambanya. Qad sa'alaha qaumun min qablikum. Sungguh, kaum sebelum kalian, terutama Bani Israel, telah banyak bertanya, thumma asbahu biha kafirin, kemudian mereka jadi kafir. Setelah minta ini dikasih, setelah dikasih, jadi kafir. Yang awalnya mungkin mereka merasa mengeluh, kok jadi berat. Akhirnya ketika merasa keberatan, mereka jadi kafir. Waliyadzubillah. Berawal dari banyak bertanya yang dilakukan oleh mereka. Namun Masya Allah, Kejadian itu memang sudah ada di zaman sahabat, tapi Allah maafkan. Afallahu anha. Allah memaafkannya. Dan ketika Allah memaafkan, Allah tidak wujudkan pertanyaan itu sebagai tambahan syariat. Karena Allah maafkan. Ada di surat Al-Ma'idah ayat 101 dan 102. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan sababun nuzul dari ayat ini. Kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihza'an. Dulu ada beberapa orang yang banyak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara guyon. Banyak orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara guyon. Fayaqulu rajul man abi? Lalu ada orang yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa nama bapakku?" Wa yaqulu rajul, dan ada orang yang bertanya, "Tadilluna qatuhu?" Ya Rasulullah, unta dia hilang, di mana tempatnya? Aina naqati, di mana untaku? Pertanyaan-pertanyaan yang enggak penting. Sehingga orang bertanya tapi enggak serius. Fa anzalallahu fihim hadhil ayah. Maka Allah turunkan kepada mereka hadhil ayah, ayat ini. Dan sampai dulu bahkan Allah jadikan sebagai syarat. Kalau mau konsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu harus sedekah dulu. Coba kita buka firman Allah di surat Al-Mujadilah. Dulu ada kewajiban harus sedekah kalau mau konsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di ayat 12 dari surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau ketemu Rasul, maka faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Maka iringi ya, atau berikan muqaddimah, dahului pertemuan kamu dengan Rasul itu, dahului dengan sedekah. Sebelum ketemu Rasul, kamu sedekah dulu. Dzalika khairul lakum wa athhar, itu lebih baik bagi kalian dan lebih suci. Sehingga konsultasi dengan beliau gratis, tapi syaratnya harus sedekah dulu. Tetap harus bayar. Menghalangi setiap orang yang pengin banyak bertanya, tidak ada maksud yang jelas, ketemu Nabi SAW lalu tanya. Dan itu Allah wajibkan bagi para sahabat dulu sebelum mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka kan enggak bisa sembarangan kemudian mau tanya karena harus keluar duit dulu. Namun syariat itu dihapus oleh Allah dengan turunnya ayat lanjutannya, "Ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa illam taf'alu wa taballahu 'alaikum." فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Apakah kalian merasa berat untuk memberikan, untuk mendahului sedekah kalian atau konsultasi kalian dengan sedekah? فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا, kalau kalian tidak mampu untuk melakukannya, faqimus shalah wa atuz zakat, maka tegakkan salat dan tunaikan zakat, dan Allah sudah mengampuni kalian. Wa taballahu alaikum, Allah sudah mengampuni kalian. Karena itu tegakkan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga sejak turun ayat ini, maka kewajiban ayat sebelumnya terhapus. Dari situlah kita bisa melihat ini salah satu di antara contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan adab bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Sementara dalam riwayat yang lain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sababun nuzul yang berbeda dengan keterangan Ibnu Abbas. Lamma nazalat hadhil ayat. Ketika turun ayat ini, yaitu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Manusia punya kewajiban untuk Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Ka'bah bagi siapa saja yang punya kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju sana. Lalu ada salah satu sahabat yang tanya ketika Nabi SAW sampaikan kepada mereka, innallaha ya'murukum bil haji fahajju. Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk berhaji, maka laksanakanlah haji. Qalu, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, afi kulli am, apakah haji itu harus setiap tahun? Fasakata, kemudian Nabi SAW terdiam. Beliau terdiam. Faqalu afi kulli amin, mereka tanya lagi, apakah harus setiap tahun? Fasakata, Nabi SAW terdiam. Thumma qalu, kemudian mereka bertanya lagi, afi kulli am, ya Rasulullah, apakah harus setiap tahun, ya Rasulullah? Begitu sudah yang ketiga, Nabi SAW memberikan jawaban. La, tidak. Tidak harus setiap tahun. Walau kultu na'am, la wajabat. Walau mastata'tum. Andaikan tadi saya mengatakan iya, apakah setiap tahun, ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, iya. Andaikan beliau menjawab iya, tentu akan wajib haji itu setiap tahun. Wala mastata'tum, dan kalian tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Bisa jadi bukan karena masalah materi, tapi masalah kuota. Kota Mekah tidak mungkin bisa menampung seluruh muslim sedunia. Sehingga dalam posisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan haji setahun sekali. Sehingga mereka bisa bergantian untuk berhaji setahun sekali. Allah tidak wajibkan untuk berhaji setahun sekali. Sehingga kaum muslimin kalau berhaji seumur hidup sekali, mereka bisa bergantian. Baik. Sehingga inilah salah satu contoh kasih sayang Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala afallahu anha. Allah memaafkan orang yang banyak bertanya tadi. Andaikan yang banyak bertanya tadi diberi jawaban. Baik, haji harus tiap tahun. Masya Allah. Kita bisa bayangkan ya. Akan banyak sekali kaum muslimin yang meninggalkan kewajiban ini. Padahal secara finansial dia mampu. Riwayat dari Ibnu Abbas menunjukkan bahwa Al-Ma'idah ayat 101 membicarakan larangan banyak bertanya untuk hal yang tidak penting. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Allah ridha kepada kalian tiga hal dan Allah tidak suka dengan tiga hal. Fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridha jika kalian beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a. Allah ridha kalau kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Wa la tafarraqu. Dan kalian tidak berpencar, kalian tidak berpisah. Wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratas su'al wa idha'atal mal. Dan Allah tidak suka, Allah benci kepada kalian tiga hal. Banyak bertanya, kemudian qila wa qal, suka menyebarkan kabar dusta, katanya-katanya, belum jelas. Kemudian idha'atul mal, dan menyia-nyiakan harta. Masya Allah. Dan kita lihat dalam potongan hadis tadi, yang bagian pertama, Allah Ta'ala ridha tiga hal. Nabi SAW menyebutkan, tiga hal itu isinya dua tapi gandeng. Pertama, beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya. Berikutnya adalah berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak keluar darinya. Wala tatafarraqu. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpencar darinya. Jadinya isinya empat. Padahal yang dicintai oleh Allah ada tiga. Yang diridai oleh Allah tiga. Maka kita bisa buat dua yang pertama ini satu kesatuan. Sedangkan nomor tiga dan empat ini terpisah. Sehingga masing-masing dibuat satu-satu. Maka wala tusyriku bihi syai'a. Anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'a. Ini satu kesatuan. Karena satu kesatuan, ibadah itu tidak bisa dipisahkan dari anti syirik. Karena siapa yang beribadah, tapi di saat yang sama dia berbuat syirik, ibadahnya tidak berlaku. Sementara riwayat dari Ali bin Abi Thalib menyebutkan, orang yang bertanya masalah tertentu, namun justru itu memberatkan umat. Karena jawaban atas pertanyaan itu bisa menambah aturan syariat bagi mereka. Sebab dengan pertanyaan itu Allah turunkan wahyu yang baru, yang itu nanti akan berlaku sampai akhir zaman. Hal ini sejalan dengan hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamal muslimina jurman." Orang muslim yang paling besar kezalimannya bagi yang lain, yang paling merugikan muslim yang lain adalah man sa'ala an syai'in, orang yang bertanya tentang sesuatu, lam yuharram, yang sebelumnya belum diharamkan, fahurrima, maka diharamkan, min ajli mas'alatihi, disebabkan karena pertanyaan orang ini. Andaikan dia tadi diam, gak turun wahyu kayak gitu. Masya Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa salah satu sebab kebinasaan yang menimpa umat masa silam adalah karena banyak bertanya. Nah, ketika banyak bertanya, semakin dibuat ketat, akhirnya mereka tidak mau melaksanakannya karena terlalu berat. Nabi SAW mengingatkan, daruni ma taraktukum, biarkan apa yang aku tinggalkan untuk kalian, sehingga jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Fa inna ma halaka man kana qablakum, sesungguhnya orang yang sesat, ya, orang yang menyimpang adalah di kalangan, fa inna ma sesungguhnya binasa, menyimpang, orang-orang sebelum kalian, yaitu para umat sebelum kita, disebabkan karena kasrati su'alihim, karena banyak bertanya. Waktilafihim ala anbiya'ihim, dan banyak menyalahi nabinya. Karena banyak bertanya dan banyak menyalahi nabinya. Sehingga nabinya perintahkan A, mereka beloknya ke B. Ketika dalam urusan tertentu mereka banyak bertanya. Dan itu membuat mereka jadi semakin menyimpang. Sehingga halaka, fa inna ma halaka, binasa di sini adalah binasa batinnya. Dia mengalami penyimpangan. Tayyib, ala kullin, kesimpulannya adalah bahwa larangan semacam ini berlaku di masa Rasulullah SAW ketika wahyu itu turun. Sehingga setelah wahyu itu berhenti, ya, Nabi SAW sudah wafat, maka orang banyak bertanya kepada seorang ustadz, seorang kiai, tokoh agama, masyayikh, tujuannya dalam rangka untuk al-i'lam, agar dia bisa banyak belajar, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana kebiasaan orang-orang soleh di masa silam, sampai mereka nunggui ulama yang keluar rumah dari rumahnya menuju masjid untuk ditanya. Sampai di antara mereka ada yang tidur di depan rumah gurunya. Dan aneka kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang masa silam. Maka boleh banyak bertanya dalam rangka untuk mencari tahu kebenaran. Sementara larangan ini hanya berlaku di zaman ketika wahyu itu masih memungkinkan untuk turun. Wallahu a'lam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu kan terkenal sebagai sahabat yang cerdas. Dan banyak orang mengakui sejak masa beliau, sejak masa silam. Maka ketika Ibnu Abbas ditanya, "Bimadza tanalul ilma?" Dengan cara apa wahai Ibnu Abbas Anda kok bisa punya banyak ilmu? Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, "Bilisanin saulin wa qalbin aqul." Dengan lisan yang banyak bertanya dan hati yang selalu berpikir. Sehingga Ibnu Abbas, meskipun beliau junior, tapi hadisnya banyak. Karena beliau tanya kepada sahabat-sahabat yang senior berkaitan dengan makna hadis atau berkaitan dengan hadis yang mereka dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Nah sekarang kita beralih ke bagian kita. Yang mungkin di zaman ini seperti ini cukup sering. Poin yang ke-10, bertanya untuk masalah yang belum terjadi. Salah satu di antara bentuk pertanyaan yang tercela adalah pertanyaan tentang fenomena yang belum terjadi. Karena tindakan ini bertentangan dengan citra baik seorang muslim, husni islamil mar'i, citra baik seorang muslim. Seperti yang disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Bagian dari citra baik Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan menjadi kepentingannya. Bagi dia ini enggak penting, saya enggak butuh, dia tinggalkan. Itu salah satu di antara ciri baik orang muslim yang citranya bagus. Sehingga seorang muslim diajarkan agar dia itu berpindah dari kegiatan bermanfaat ke kegiatan bermanfaat yang lain. Ini bermanfaat, lakukan. Ini bermanfaat, lakukan. Baik manfaat untuk urusan dunia maupun manfaat untuk urusan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'u." Bersemangatlah untuk mendapatkan, untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu. "Wasta'in billah," dan mintalah pertolongan kepada Allah. "Wala ta'jiz," dan jangan melempem. Belum berhasil, sudah mundur. Akhirnya setiap punya rencana gagal, rencana gagal, rencana gagal. Masya Allah. Gampang mutung. Kita punya bahasa, ada satu hal yang tidak boleh terjadi. Yaitu malas dan gampang mutung. Sehingga kalau itu bermanfaat bagi kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat, lanjutkan. Semangatlah. Tapi jangan lupa minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama masa silam banyak memberikan celaan bagi orang yang bertanya untuk sesuatu yang belum terjadi. Ada orang tanya misalnya, "Pak, kalau kita sholat di bulan, itu kira-kira menghadap kiblatnya kemana, Pak? Ini bumi, ini bulan, ini menghadap kiblatnya kemana ini? Ka'bahnya ada di bumi." Maka kita sampaikan, gini aja, Bapak coba sholat di bulan dulu, nanti kalau sudah sampai bulan, terus Bapak mau sholat, baru tanya, telepon saya, nanti tak kasih jawaban. Belum apa-apa sudah tanya seperti itu. Kalau misalnya begini, anjing sama kambing dikawinkan itu anaknya halal atau haram? Masya Allah, anjing sama kambing dikawinkan. Enggak bakalan terjadi, Pak. Itu dimakan nanti, bukan dikawinkan. Nah, terus gimana? Nah, sekarang coba kawinkan dulu. Kalau berhasil punya anak, baru nanti kita fatwakan. Karena ini sesuatu yang belum terjadi. Ibnu Muflih, salah seorang ulama madzhab Hambali, mengatakan, "Waqala al-Baihaqi," kata al-Baihaqi, "di kitab al-Madkhal," dalam kitabnya Al-Madkhal ila madhabi Syafi'i, "kariha salafu su'ala anil mas'alati qabla kauniha." Para ulama salaf itu tidak suka, membenci pertanyaan berkaitan dengan kasus sebelum terjadi. Idza lam yakun fiha kitabun wala sunnah. Ketika di sana tidak ada keterangan dari Al-Qur'an maupun sunnah. Sehingga kalau belum terjadi enggak perlu ditanyakan. Kemudian Ibnu Muflih menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mencela tindakan bertanya untuk kasus yang belum terjadi. Wa qala Tawus, Tawus bercerita an Umar, dari Umar, la yahilu lakum an tas'alu amma lam yakun. Umar mengatakan tidak halal bagi kalian untuk bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Bahkan sebagian di antara ulama ketika ditanya masalah tertentu, mereka meminta penanya untuk mereka meminta penanya untuk bersumpah dalam rangka memastikan apakah itu sudah terjadi atau belum. Sehingga penanya ini datang, ada kasus kayak gini, kalau seperti ini gimana? Lalu ustadz ini balik meminta kepada penanya tadi, berani enggak Anda bersumpah kalau ini sudah terjadi? Masya Allah. Ibnu Muflih menyebutkan keterangan dari Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi termasuk gurunya Imam Bukhari. Tiga ulama kibar ya, di masanya yang ahli hadis besar, Imam Ahmad, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in. Meskipun masih banyak sekali ulama ahli hadis ketika itu, tapi yang terkenal tiga ini ketika itu. Wa qala Ibnu Mahdi, Ibnu Mahdi mengatakan dari Hammad bin Zaid, dari Sulat bin Rashid, ada orang namanya As-Sulat bin Rashid. Qala Sulat bin Rashid mengatakan, sa'altu Tawusan, aku pernah bertanya kepada Imam Tawus an syai'in, tentang masalah tertentu. Faqala akana hadha. Lalu Tawus bertanya, ini sudah pernah terjadi? Qultu na'am. Kata Sulat bin Rashid, iya. Fahalafani fahalaftulahu. Maka beliau minta aku bersumpah dan aku pun menyampaikan sumpah itu di hadapan beliau. Masya Allah. Sambil minta apa? Bersumpah. Statusnya berbeda dengan orang yang bertanya tentang masalah yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Pertanyaan semacam ini tidak tercela meskipun kejadiannya tidak dijumpai di masyarakat. Misalnya terkait perbudakan. Untuk zaman sekarang kan kita sudah tidak menjumpai. Misalnya bertanya tentang fikih budak, fikih jihad, atau cara pembagian ghanimah yang itu sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Lalu orang ingin bertanya minta lebih detail keterangannya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Karena itu adalah bagian dari ilmu yang harus dilestarikan. Sehingga bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi ada dua latar belakang. Pertama, karena ingin tahu saja sehingga nanti jadi wacana. Nah, ini yang enggak boleh, ini tercela. Yang kedua, dalam rangka melestarikan ilmu, terutama untuk ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang bisa membuat studi kasus untuk keterangan itu yang kira-kira belum terjadi dalam rangka untuk melestarikan ilmu dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dua poin itu yang bisa kita baca di kesempatan kali ini dan kita masih punya beberapa poin yang lain berkaitan dengan masalah fatwa, agar kita sebagai seorang muslim ketika meminta fatwa bisa lebih terarah. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dengan semakin berkembangnya dakwah yang disampaikan melalui ANB Channel yang diisi oleh Ustadz Aminur Bait, Ustadz Wiram Mandiri, Ustadz Christian Ranil, Ustadz Amir Asoronji, Ustadz Musa Jundana, Ustadz Muhammad Abu Rifai, dan para asatidah Jogja lainnya, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada kaum muslimin melalui Yayasan Amal Abadi Indonesia yang mengelola lembaga Indonesia Bersih Riba, Tim Perawat Jenazah

pesta pernikahan. Pesta pernikahan, baik. Nah, di situ kan ada nanti ada, kalau yang saya dengar sih ada musik juga, terus laki-laki dan perempuan juga nggak dipisah lah, tamu-tamu gitu. Itu kan ngasih saudara juga tuh. Sebatas mana ya saya itu boleh membantu gitu, atau kita berlepas diri secara total gitu ya? Atau cuma cukup bantu awalnya aja bikin tenda atau gimana gitu, Ustaz? Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tayyib. Itulah salah satu di antara tantangan ketika kita berada di masyarakat ya. Karena kita ketika tinggal di sebuah daerah tertentu, maka di daerah itu sudah ada tradisi, sudah ada budaya, sudah ada tetangga yang tidak semuanya kenal agama. Dalam waktu tertentu kadang mereka melakukan kegiatan yang kegiatan itu masih berselip di sana ya. Masih tercampur di sana dengan hal-hal yang melanggar aturan. Ya, seperti campur baur laki perempuan dalam posisi mereka terbuka auratnya. Kemudian ada banyak musik dan seterusnya. Lalu bagaimana solusi kita sebagai tetangga atau bahkan ada hubungan kerabat? Kalau kemudian Anda tidak membantu sama sekali, itu bisa menyebabkan ketegangan. Maka yang bisa kami sarankan adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Anda bisa bantu untuk hal yang mubah seperti pengadaan makanan, misalnya pembelian bahan-bahan, atau ikut bantu masak. Atau yang kedua adalah untuk hal mubah lainnya, misalnya nata meja. Karena selama itu bagian yang mubah, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah hukum jualan mainan anak-anak Ustaz, yang kebanyakan produknya mainan itu ada musik-musiknya Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah. Baik, saya coba turunkan dari keterangan yang pernah disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala. Jadi ada banyak produk di tempat kita yang produk itu bercampur dengan hal terlarang. Misalnya apa? Di sini ada gambar, bahkan gambar aurat. Lalu ada musik yang kita meyakini bahwa musik ini termasuk sesuatu yang terlarang misalnya dalam agama. Terus bagaimana ini? Nah, nanti yang jadi acuan adalah niat utama jual belinya. Ini jadi acuan ini, niat utama jual beli. Orang beli sabun, kan ada gambar auratnya tuh. Niatnya apa? Sabunnya atau gambarnya? Saya mau koleksi gambar bungkus sabun. Wah, itu bahaya. Orang beli sampo, pasti ada gambar auratnya. Meskipun ada juga yang nggak ada ya. Beli sampo ada gambar auratnya. Beli minyak gosok ada gambar auratnya. Beli apa lagi, Mas? Sehingga ada hal-hal yang kita sebenarnya tidak butuh gambar itu, tapi di bungkusnya ada gambar aurat. Terus bagaimana begini? Yang kayak gini, niat utama Anda membeli barang itu apa? Ya sabunnya, samponya, koran misalnya. Saya ingin baca berita. Misalnya seperti itu. Meskipun di koran ada banyak sekali gambar aurat. Aurat tanpa, atau koran tanpa aurat itu kira-kira terbit tahun berapa? Bulan apa, tahun berapa? Nah yang seperti itu, lihat niat utama. Musik juga sama ya. Kita punya dilema misalnya, ini mainan anak-anak, tapi kalau dinyalain mengandung musik. Dan Anda nyeting ganti itu tidak bisa. Ini juga kembali kepada kaidah yang sama. Niat utama saat jual beli. Saat jual beli itu mainannya atau musiknya? Kurang lebih contoh seperti itulah yang perlu diperhatikan oleh seseorang. Pada saat dia menjual sebuah produk, yang dalam produk itu ada hal terlarang namun include. Dan disisihkan nggak bisa. Dipisahkan nggak bisa. Kembali kepada niat utamanya. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, semoga Ustaz dan seluruh teman-teman dari negatif dalam lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Walakum amin walakum bimitslin. Begini Ustaz, kita kan sering tahu ya ada beberapa produk marketplace atau aplikasi yang misalnya jual beli tiket atau pemesanan hotel. Itu kan kadang-kadang dia memberikan poin gitu kan. Setiap kita belanja sekian ada poin sekiannya gitu. Nah poinnya itu kan kadang-kadang nanti bisa dimanfaatkan kepada transaksi kita selanjutnya gitu loh. Ya kan? Nah gimana hukumnya kita memangkat poin tersebut Ustaz? Boleh apa enggak ya? Baik, itu ketika poin, Bapak beli, ketika Bapak beli saldo harus mengendap dulu atau tidak? Tidak Ustaz. Tidak, baik. Baik. Baik, jadi pada saat kita membeli sesuatu, lalu dikasih hadiah, itu boleh atau tidak? Beli, kita beli, lalu diberi hadiah. Boleh nggak seperti ini diterima? Jawabannya boleh. Jangankan hadiah, diskon juga boleh. Diskon bisa potongan harga, bisa cashback, termasuk juga hadiah. Tidak ada masalah. Selama tidak melibatkan akad utang. Kalau melibatkan akad utang, di mana konsumen harus ngutangi dulu pihak penjual, lalu penjual nanti akan memberikan hadiah bagi konsumen karena sudah menghutangi, maka itulah riba. Tapi kalau dapat poin, tidak harus saldo dulu mengendap, tidak harus ada saldo yang mengendap, artinya tidak harus memberi utang dulu, maka insya Allah hadiah semacam ini hukumnya boleh. Sehingga poin itu dikumpulin, lalu nanti dipakai untuk transaksi, silahkan. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimanakah kalau dalam satu taklim, orang bertanya sesuatu yang sudah dia ketahui, dengan maksud untuk memberi pengetahuan kepada temannya yang lain yang belum tahu, karena dia sendiri tidak mampu menyampaikan dengan baik. Itu bagaimana, Ustaz? Baik. Salah satu di antara pelajaran dari hadis Jibril. Jibril datang kepada Nabi SAW dalam wujud manusia dan dilihat oleh para sahabat. Tapi mereka enggak kenal ini siapa. Mendekat kepada Nabi SAW. Lalu Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil Islam. Tolong jelaskan kepadaku apa itu Islam. Jelaskan kepadaku apa itu iman. Jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Akhbirni anis sa'ah. Jelaskan kepadaku kapan kiamat. Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dari hadis ini, ulama memberikan pelajaran. Hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang itu bertanya kepada guru dalam forum kajian yang di situ pesertanya banyak, meskipun dia sudah tahu jawabannya, dalam rangka untuk memberitahu yang lain, agar yang lain juga tahu dengan jawaban dari gurunya. Sehingga beliau tanya dengan maksud biar yang lain ikut tahu, insya Allah tidak masalah. Pertanyaan semacam ini hukumnya boleh. Bahkan bisa kita sebut jika dialah penyebab orang lain jadi tahu, insya Allah dia turut mendapatkan pahalanya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Apakah bacaan imam yang H kecil menjadi H besar itu kita boleh bermakmum dengannya, Ustaz? Contohnya? Contohnya, Alhamdulillah. Tapi membaca Alhamdulillah dengan H besar. Apakah ini tergolong merubah makna? Dan kita boleh bermakmum padanya. Dan jika kita mengubah niat untuk sholat sendiri, apakah harus memisahkan indah sempat atau masih mengikuti gerakan imam besar? Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang ada di keterangan, saya menjumpai itu di tafsir Ibnu Katsir dan ringkasannya ada ini. Tayyib, jadi ketika dibaca dengan ha ya, alhamdulillah dibaca dengan alhamdulillah, maknanya begitu jauh ya. Karena alhamdu itu artinya adalah kematian. Wallahu alam. Dan saya mencari tahu apakah itu masih bisa ditoleransi atau tidak. Wallahu alam. Saya belum bisa memberikan jawaban. Karena kesalahan ini cukup dominan dan itu sensitif, artinya perbedaan tipis antara hak dengan hak bagi orang yang belum terbiasa untuk membaca dengan fasih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdu, alhamdu, mirip. Padahal yang satu lebih ke hak, yang satu ke hak. Hak biasanya ketika terbaca maka tidak tertahan. Namun pada saat orang itu membaca kadang dia menjadi huruf di pangkal leher karena berdekatan makhrajnya. Wallahu alam, kalau ditanya apakah sholatnya batal atau tidak, saya tidak berani menjawab. Mungkin Bapak bisa bertanya kepada ustadz yang lain yang lebih senior. Dan kita juga perlu tahu rekaman langsung orang ini ya, atau bunyi kalimat orang ini ketika membaca Al-Fatihah. Alhamdunya itu sejauh mana? Apakah terlalu jauh menyimpang dari hak ataukah masih mendekati hak? Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Silakan. Ijadah yang ada gambar banyak, Ustaz. Gimana? Ijadah jaga yang ada ya. Sajadah. Sajadah. Yang ada gambarnya. Ya, yang ada gambar katanya. Ada gambarnya ya, Ka'bahnya. Gambar ya, Ka'bahnya. Itu kan kalau anak sudah sholat subuh itu kan sering kesepakatan. Boleh enggak diturin Ustaz? Di? Rebahan. Ya. Ya, rebahan, sering rebahan kan Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau diturin? Boleh apa enggak? Baik. Yang kedua, ini di sini sering kebanyakan orang itu kalau baca sholawat itu disanggutan dan kayak perawitan itu Ustaz. Ini gimana Ustaz? Tadi bilangin ya udah itu apa kata saya katanya Ustaz. Katanya di sini yang mengadakan Pak RT-nya Ustaz. Karena kan bilang gini Ustaz. Kalau kamu itu masih mengadakan seperti itu, mengganggu ketenangan orang yang sholat, mengganggu ketenangan orang yang istirahat, kamu itu pertanggungan jawabnya sangat berat nanti di padang mahsyar. Itu apa kata saya? Itu katanya RT-nya Ustaz. Ini bagaimana untuk menyikapinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sajadah yang bergambar Ka'bah, boleh enggak sih dipakai duduk, dipakai alas tidur? Memang ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau melarang hal ini dalam rangka untuk menghormati gambar Ka'bah tersebut. Ya, meskipun fatwa ini tidak disetujui oleh yang lainnya, dan di sidang Dewan Fatwa ini sempat menjadi salah satu pertanyaan yang nantinya akan dijadikan sebagai produk fatwa. Namun sampai saat ini saya belum dapat produk fatwa itu, sehingga pertimbangan apa saja yang mereka sampaikan terkait antara yang membolehkan dan yang melarang. Tapi kalau kita lihat sajadah di masjid itu rata-rata bergambar masjid. Sajadah yang warnanya hijau sama merah, yang ada mihrabnya. Dan itu diinjak-injak. Itu diinjak-injak. Maka sebenarnya kaum muslimin untuk hal semacam ini tidak hanya terjadi pada Ka'bah. Juga terjadi pada sajadah yang ada di masjid dengan gambar mihrab masjid. Wallahu a'lam, kami minta Anda bersabar. Barangkali nanti kalau ada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Fatwa Al-Irsyad akan lebih komprehensif, lebih nyaman, lebih yakin. Meskipun kita perlu sabar kapan fatwa itu akan diterbitkan. Nah, kemudian berkaitan dengan orang yang baca sholawat sambil karawitan. Karawitan berarti menggunakan musik yang komplit. Seperti acara karawitan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan, wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan. Apalagi itu dibuat keras-keras yang mungkin akan ganggu tetangga, ganggu orang yang sedang istirahat, dan seterusnya. Maka Anda memberikan nasihat itu sudah betul. Masalah dia mau menerima atau tidak, tanggung jawab masing-masing. Allah gambarkan dalam Al-Quran berkaitan dengan orang yang memberikan nasihat kepada Bani Israel yang mereka akan dilaknat oleh Allah. Ada di surat Al-A'raf ayat 164. Wa idz qalat ummatum minhum. Ingatlah ketika ada salah satu orang di antara mereka, lima ta'iduna, mengatakan kepada temannya yang memberikan nasihat. A ini memberikan nasihat kepada B. Nah, B ini seorang dai yang mendakwai Bani Israel. Lima ta'iduna, kata A kepada B, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu masih memberikan nasihat kepada orang yang nantinya Allah akan binasakan, dan Allah akan berikan azab kepada dia, azab yang syadidan, yang keras. Qalu, maka orang-orang yang berdakwah tadi mengatakan, ma'dziratan ila rabbikum wala'allahum yattaqun. Ini sebagai ma'dzirah, alasan di hadapan Rabb kalian. Sehingga nanti kalau Allah tanya, di depanmu ada penyimpangan, kenapa kau diam saja? Maka kita sudah, orang ini akan menyampaikan, aku sudah sampaikan. Ya Allah, aku sudah sampaikan, tapi dia tidak bersedia untuk mengikutinya. Artinya dia sudah menggugurkan kewajibannya. Ma'dziratan ila rabbikum. Sehingga kalau Anda melihat penyimpangan, kemudian Anda sudah ngasih peringatan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz biasanya memberikan contoh perhitungan zakat hanya menyebutkan bulan. Apakah artinya memang hanya bulannya yang diperhatikan ya Ustaz, tanpa melihat tanggal jatuh tempo zakatnya? Kalau misalnya haul zakat jatuh tanggal 1, kemudian di tanggal 1 ini ada transaksi yang cukup besar yang bisa mempengaruhi jumlah zakat. yang dihitung apakah saldo di awal malam atau di akhir hari atau bagaimana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, yang betul memang acuannya bulan. Jadi zakat Anda bulan apa? Bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal dan seterusnya. Sehingga jika dia zakat di bulan itu, maka perhitungannya satu bulan. Artinya begini, Anda dikasih kesempatan ngitung. Deadline-nya kemarin tanggal 5 itulah saya dapat harta satu nisab. Berarti bulan depan, tahun depan di bulan yang sama, di tanggal 5 Anda hitung. Dan Anda dikasih kesempatan ngitung selama satu bulan, dikasih kesempatan menyerahkan selama satu bulan. Dan acuannya adalah bulan. Jadi selama di bulan itu Anda sudah tunaikan zakat, insya Allah jadi zakat yang sah, makbulah, diterima. Bagaimana kalau ada transaksi besar yang itu sangat mempengaruhi keuangan? Nggak ada ruginya kalau Bapak keluarkan zakatnya. Hitung saja karena cuma 2,5%. Gabungkan bersama saldo yang ada, dihitung 2,5%. Dan yakin insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Nabi SAW bersabda, Ma naqasat sadaqatun min ma'al. Zakat itu tidak mengurangi harta. Ma naqasat sadaqatun min ma'al. Zakat itu tidak mengurangi harta. Sehingga kalau orang zakat, yakin hartanya tidak akan berkurang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.